Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, insan muda. Apa kabar? Kembali lagi setiap malam Jumat, Nightmare Side, Ardan FM, tempat kamu satu-satunya untuk saling menceritakan pengalaman-pengalaman kamu yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pengalaman-pengalaman kamu ketika bertemu dengan alam lain. Dan khusus malam ini, kita akan membahas banyak fenomena aneh, atau boleh kita bilang tragedi, yang terjadi pada bulan September yang berada di bawah naungan Rasi Virgo. Memang, kamu boleh percaya atau enggak, tapi coba deh kamu perhatiin lagi baik-baik. Setiap bulan September selalu ada fenomena, baik yang bernuansa sejarah sampai fenomena yang sifatnya tragedi yang memilukan. Untuk tahun ini saja sudah ada beberapa, mulai dari badai Katrina, kemudian juga peristiwa mendekatnya planet Mars dalam 2000 tahun, dan tentunya peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Medan, dan tak apa lagi ke depannya. Jadi sekarang buat kamu yang setuju atau pernah punya pengalaman unik di bulan September, atau pertanda melalui mimpi atau apapun selama bulan September, atau kamu yang berbintang Virgo dan mempunyai kemampuan sixth sense, mulai dari sekarang kamu udah bisa SMS di 0812-201-1059. Ceritain semuanya. Jangan lupa selalu sertakan nama dan umur kamu. Dan untuk malam ini, satu SMS yang paling menarik akan mendapatkan hadiah CD dari Victor's Collection. Lalu buat yang SMS-nya belum sempat dibacain, sabar aja, karena tim Nightmare Side bakal menghubungi kamu minggu depan untuk on air di Nightmare Side Spooky Phone bareng Inga Lestari dan Ari. Oke, untuk malam ini, tim Nightmare Side Ardan FM masih dengan DJ Jojo yang ngasih ilustrasi musik dan efek-efek seremnya, kemudian Eri Palgunadi sebagai produser, Christine Elwan dan Angga Surenapata yang kembali lagi bacain cerita-cerita kiriman kamu, Inga Lestari dan Ari di Nightmare Side Spooky Phone, dan tentunya saya sendiri, Victor Dian Sandi. Yaudah, sekarang kita segera mulai aja dengerin pengalaman-pengalaman teman-teman kamu. Dan kalau kamu sendirian, coba deh pikirin lagi, daripada kamu nanti seperti teman-teman kamu minggu lalu yang mendengar suara-suara aneh, ada baiknya Victor ingetin ke kamu, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sudah beberapa hari ini, aku sama sekali susah untuk tidur. Badan aku sebenarnya sudah capek. Apalagi, siangnya aku banyak sekali kerjaan. Tapi, sama sekali aku tidak bisa memejamkan mata. mau menutup mata dengan menonton TV di malam hari, itu udah gak mungkin. Karena akhir-akhir ini siaran TV selalu berhenti siaran persis jam 1 malam. Mau nonton DVD, semua DVD sudah aku tonton. Memang sih, biasanya lama-lama aku tertidur juga. Tapi itu ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 atau 4 pagi. Dan tidak seperti biasanya, beberapa hari ini aku mudah sekali bermimpi. Bahkan aku seakan-akan benar-benar berada dalam dunia mimpi itu. Semuanya terasa nyata sekali. Dalam mimpi itu, aku selalu terbangun di kamarku sendiri. Bedanya, kali ini kamarku terasa lebih dingin, lebih hening. Dan ketika aku memandang ke sekeliling kamarku, ya ampun, aku baru sadar kalau sekarang ini ada orang-orang yang aku tidak kenal sama sekali. Mereka berdiri mengelilingi kasur, dan orang-orang itu semuanya bermuka pucat. Mereka sambil menatapku dengan tatapan aneh, matanya melotot dan terkesan kosong dan hampa. Setiap kali aku bermimpi, aku cuma bisa saling bertatapan dengan semua orang misterius itu. Aku sendiri tidak pernah tahu kenapa mereka ada dan mau apa mereka, dan juga kenapa mereka mengelilingi aku. Hingga akhirnya pada suatu malam, entah pada hari keberapa aku tidak bisa tidur, aku kembali bermimpi. Masih dalam mimpi yang sama, mimpi di mana aku terbangun dari tempat tidurku. Dan juga masih dikelilingi oleh orang-orang misterius itu. Semua menatapku dengan tatapan yang aneh. Hanya kali ini, ya Tuhan, aku merasa ada yang berbeda. Aku baru sadar kalau kali ini orang-orang itu wujudnya seperti terlihat hitam dan seperti banyak sekali bekas debu. Bukan bekas debu. Karena saat aku lihat bagian tubuh yang lain, seperti bagian tangan, leher, kemudian kaki, Semuanya itu berwarna hitam, persis seperti yang habis terbakar api. Ya Tuhan, Mereka ini siapa? Apalagi jumlah mereka kali ini lebih banyak dari sebelumnya, dan semuanya seakan terus mendekat sekeliling kasurku. Kemudian mereka seakan mulai bersuara bisik-bisik yang semakin lama semakin terdengar keras, keras dan keras. Astaga, ini bukan sekedar suara bisik-bisik, tetapi suara orang yang berteriak-teriak, seperti berteriak minta tolong, berteriak kepanasan, berteriak kesakitan. Bahkan ada yang berteriak karena ingat sama bapak dan ibunya. Ya Tuhan, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Siapa mereka-mereka ini? Dan kenapa berapa hari ini aku gelisah dan sulit sekali tidur? Aku terasa panas, kamarku terasa panas, dan semuanya itu menjadikan aku sangat gelisah sekali. Semua mimpi-mimpi ini membuatku menjadi gila. Sampai suatu pagi aku terlambat bangun. Dan astaga, aku lupa. Harusnya siang ini aku sudah ada janji dengan temanku. Janji untuk bertemu di dekat warung kecil. Kemudian aku langsung saja buru-buru bangun. Dan karena aku orang yang tidak suka terlambat, aku segera mengambil sepeda menuju tempat yang dimaksud. Tapi alangkah kagetnya ketika aku belum sampai, aku seperti mendengar suara ledakan keras tidak jauh dari lokasi yang aku tuju. Aku segera mengayuh sepedaku lebih cepat dan astaga, tempat itu sudah berantakan. Kemudian aku bertanya-tanya, Pak, ada apa Pak? Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Apa? Pesawat jatuh? Baru saja? Astaga, apakah mimpi itu semua adalah pertanda kejadian ini? Nightmare Side, Ardan FM. Cerita tadi merupakan spesial kiriman dari teman jauh kita, Roni, yang rumahnya memang tidak jauh dari lokasi kecelakaan pesawat terbang Mandala. Sayangnya Roni tidak bisa mendengar cerita yang dia kirim melalui email ke malammencekam@yahoo.com yang dibacakan oleh Angga Surinapata. Yang jelas, masih dalam emailnya, dia bilang kejadian jatuhnya pesawat Mandala seakan menjawab kenapa dia susah tidur dan menjawab mimpi-mimpi anehnya. Boleh percaya atau enggak, memang pertanda menjadi bagian penting dari sebuah tragedi, apalagi buat keluarga yang ditinggalkan korban. Pasti memiliki firasat. Tinggal masalahnya apakah kita peka dengan pertanda atau firasat-firasat itu. Bahkan ada sebuah ungkapan, konon 40 hari sebelum seseorang meninggal dunia, biasanya ada tanda-tanda perubahan pada dirinya. Nah, bicara soal pertanda, bulan ini bisa dibilang bulan yang paling banyak menunjukkan pertanda. Entah kamu sadar atau enggak, dan bisa mengartikannya atau enggak, khususnya bulan September yang dinaungi oleh bintang Virgo. Dahulu, orang-orang di Amerika Serikat betapa kagetnya ketika gedung kembar WTC runtuh gara-gara serangan teroris. Dan betapa hebatnya, kejadiannya persis tanggal 9, bulan 11, atau 9-1-1 dalam bahasa Inggrisnya. Dan ternyata, 9-1-1 juga merupakan nomor telepon keadaan darurat. Apakah ini sebuah kebetulan? Kemudian, peristiwa mendekatnya planet Mars baru-baru ini adalah peristiwa sangat langka, bahkan baru terulang 2000 tahun sekali. Dan banyak prediksi mendekatnya planet Mars beberapa hari ke depan turut mempengaruhi keadaan dan emosi manusia. Apalagi Mars menurut mitologi Yunani adalah simbol dari agresivitas, emosi, dan dewa perang. Lalu masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sifatnya tragedi dan seakan diingatkan oleh kekuasaan alam dan Tuhan. Seperti badai Katrina di Amerika Serikat yang menggambarkan sekuat-kuatnya negara adidaya itu, tetap dia harus kalah sama kekuatan alam. Kembali ke kejadian tragedi jatuhnya pesawat Mandala di Medan. Ada sebuah peristiwa gaib yang terjadi di rumah sakit Adamalik, Medan. Karena susahnya identifikasi, mayat-mayat yang sudah gosong dikumpulkan di tengah agar para anggota keluarga dapat melihat-lihat tanggal lahir atau pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terakhir kalinya. Ada salah seorang korban bernama Slamet Ginting, berusia 68 tahun. Bapak ini meninggal ketika dia akan mengirimkan sebuah paket pos buat anaknya. Bapak ini meninggal ketika pesawat terbang Mandala jatuh tepat di atas angkot yang dinaikinya. Ketika anggota keluarganya sedang melihat-lihat mayat, tiba-tiba saja salah seorang anggota keluarga seperti kerasukan arwah korban, kemudian berteriak-teriak, "Saya di sini! Saya di sini!" Sambil menunjuk sesosok mayat yang sudah hangus terbakar. Dan setelah dicek, memang benar, mayat gosong itu adalah Slamet Ginting. Dan masih dalam keadaan kerasukan, dalam bahasa Batak Karo, arwah Slamet Ginting mengucapkan terima kasih mayatnya sudah ditemukan, sambil berpamitan. Slamet bilang kepada seluruh anggota keluarganya untuk ikhlas merelakan kepergiannya. Dan tentu saja setelah itu seluruh anggota keluarga yang ada di rumah sakit langsung menangis melihat kejadian gaib tersebut. Oke, insan muda, sekarang kita lanjutin aja Nightmare Side Ardan FM dengan Nightmare Side Spooky Phone bareng Inga Lestari dan Ari. Dan kita masih tetap nungguin SMS-SMS kamu di 0812-201-1059. Jangan lupa cantumin nama dan umur kamu. SMS-nya khusus buat kamu yang punya pengalaman unik selama bulan September. Atau kalau kamu berbintang Virgo dan punya pengalaman unik, buruan SMS. Dan sebelum kita mulai Nightmare Side Spooky Phone, kembali lagi Victor ingetin ke kamu, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Selamat malam Insa Muda, selamat malam Jumat, dan kita ketemu lagi di Nightmare Side Spooky Phone. Untuk malam ini edisi spesial buat kamu yang ingin rumahnya di scan, apakah ada sesuatu di rumah kamu, kamu bisa telepon sekarang ya di 2032964 dan 2035325. Sambil kita tunggu telepon dari kamu Insa Muda, kita mau ngebahas tentang sebuah tragedi yang salah satu yang membuat apa ya, miris, membuat sedih ya. Sampai detik ini kita masih belum tahu siapa pihak mana yang harus disalahkan gitu ya. Dari mulai kelayakan dari sebuah airport, bandara internasional, atau mungkin kelayakan dari pesawat terbang itu sendiri, atau mungkin yang bisa banyak yang dibilang, ingat nggak ngerti soal pesawat, tapi ada yang bilang human error atau segala sesuatu tentang itu. Dan tapi memang akibatnya ya itu tadi, banyak sekali korban yang harus ini ya, meninggalkan keluarga yang dicintai tanpa mereka tahu. Pada sebelum saat mereka naik pesawat itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ri, kalau ngelihat cerita yang kemarin itu serem ya, Ri? Gimana ya? Sedih gitu ya? Sedih banget. Sedih banget. Ya memang itu kalau analisa gue pribadi sih itu ada dari engine error sama faktor cuaca, karena kan ada angin dari samping maka dia oleng. Iya, udah gitu juga kebetulan memang katanya tuh, nyokap gue tuh bilang katanya di Sumatera itu lagi ada ini loh, lagi ada kan Kalimantan kan kebakar tuh hutan. Jadi itu bikin cloudy, bikin dia berawan ya. Dan kabut dan segala macam. Tapi ada juga gosip. Ya bukan, enggak lah, gue nggak bilang gosip, mensinyali, tapi sebenarnya apa yang terjadi itu kita bisa ngecek dari black boxnya. Cuma pengecekan sampai dari negara-negara kayak Amerika tuh datang ngebantu loh tadi. Mereka ngambil serpihan-serpihan pesawat yang gue dengar di berita untuk dicek itu sebenarnya kejadiannya apa. Iya, gitu. Ngecek black box itu makan waktu paling tidak sebulan. Lebih, ada yang setahun yang. Tuh kan. Oke. Kalau kayak kisah tadi gimana yang dia nemuin? Nah iya, jadi kan kemarin ada kejadian ini loh, ada mereka mengalami kesulitan mengenali jenazah, identifikasi, sampai akhirnya ada beberapa jenazah yang dikuburkan dan itu keluarga datang semua. Nah itu, tapi ada satu kejadian yang bukan ini ya, agak sedikit aneh ya, itu gimana sih, Ri? Ya yang... jadi ada yang apa, ada yang kemasukan terus ngasih tahu, itu bisa saja terjadi. Dan sebenarnya di sekitar itu banyak sekali yang orang yang mau masuk gitu ya. Jadi apa kita bilang arwah lah, arwah yang mau masuk itu banyak. Cuma sekarang dilihat yang paling dekat hubungannya itu ke siapa gitu, hubungan keluarga, entah itu hubungan apa ya, hubungan secara mungkin teman, mungkin apa gitu. Dan itu harus nyari orang yang gampang kemasukan kan sulit di posisi seperti itu kan. Ya itu tadi Insa Muda sekilas tentang kecelakaan yang terjadi baru-baru ini di Medan. Ini ada satu orang yang nanya, Ian. Dia mau, gue sebutin aja nih. Oke, di Raja Wali rumah. Dia tinggal? Oh, bangunannya dari tahun 50-an. Oke, kita langsung tanya aja. Gimana, Ian? Iya. Mau di ini langsung ke Ari, silakan ngobrol sama Ari langsung. Iya, langsung aja. Gangguannya apa emang sebenarnya, Ian? Sebenarnya sih gangguannya lebih ke kayak orang-orang yang baru datang atau mungkin teman-teman kali ya. Iya. Waktu itu tuh diantaranya nih, kejadian-kejadian itu diantaranya waktu itu kita lagi pada ngumpul sama teman-teman di depan. Di depan rumah, dan ada salah seorang teman Ian tuh bicaranya tuh agak-agak tidak terkontrol gitu, ngelantur gitu. Ya itulah. Terus tiba-tiba ada yang nyambit gitu dari atas, letak gitu. Terus juga apa ya, ada yang suka ngeliat apa sih, ada temen ya. Jadi waktu itu ditinggal di pavilion sendirian. Di pavilion itu di depannya tuh ada kayak ruangan gitu, cuman waktu itu gelap. Dan dia ngeliat kayak apa sih, kayak ada ibu-ibu pakai kerudung putih gitu. Dikirain teh saudara Ian, tapi ternyata pas dia nengok ke bawah, dia ngeliat ke atas lagi, udah gak ada gitu. Itu sebentar, rumah kamu di Jalan Raja Wali ya? Iya. Itu dari apa, dari rumah sakit itu gak terlalu jauh kan kalau gak salah? Enggak terlalu jauh. Di sebelah kiri ya? Sebelah kanan. Ya, pokoknya jajaran rumah sakit lah. Sebelum pertigaan itu ya? Pas di pertigaan ya. Oh yang gitu. Itu emang di depan pohonnya itu emang ada apa ya? Ada perempuan yang dulu sekali itu sempat di situ ada tabrakan. Tabrakan motor ya, motor sama truk. Nah si ceweknya itu ya terus di situ. Jadi di pohon itu. Di pohon itu ya. Dulunya di samping rumah itu ada pohon. Ada pohon itu besar sekali waktu itu tuh. Itu tuh akhirnya sekitar tahun berapa ya? 9 berapa gitu lupa lagi. itu tuh ditebang gara-gara ya nggak tahu kenapa lah, pokoknya itu ditebang, tapi nebangnya juga pas si petugas dari dinas katanya tuh nebang, terus baru ngergaji sedikit tuh langsung suruh pantai. Ya. Itu tunggulnya masih ada kan? Masih ada. Oke. Bentar ya. Itu dia masih ada di situ. Jadi sebenarnya gini, si cewek itu tidak mengganggu asal di sekitar dia itu jangan terlalu ribut lah gitu loh. Jangan terlalu ribut. Nah, jadi maksudnya bukannya artinya mau takut, cuma kan kita bersebelahan gitu, bertetangga. Enggak masalah sih sebenarnya. Kalau dari rumahnya sendiri gimana? Kalau dari rumahnya sendiri, nah itu di belakang itu ada tempat air ya, kayak sumur gitu. Kayak sumur. Ya. Kolam mungkin kolam. Itu di situ juga ada perempuan sama anak kecil satu tuh. Oh iya, anak kecil ya. Oke. Terus di situ juga di gudang itu ada laki-laki di situ. Oh iya. Oke. Tapi kalau yang di gudang itu pernah ada gangguan nggak? Kalau yang di gudang sih selama ini kalau kebatian pribadi dan keluarga sih alhamdulillah belum pernah gitu. Cuma kalau orang lain gitu, pernah waktu itu ada tamu nginep di sini di kamar yang sekarang yang di sini nih. Itu kan jendelanya tuh masih jendela kayak zaman dulu itu. Jendelanya tuh kalau dibuka tuh langsung ke gudang ya. Langsung ke gudang. Jadi waktu itu tuh jendela kacanya ada yang ngetok 3 kali jadi tek. Malam jam 2-an ya. Malam-malam. Terus sama juga waktu itu Ian sendiri pernah mandi waktu itu pulang malam gitu ya. Mandi di kamar mandi. Dan itu si botol samponya tuh jalan sendiri. Oh, kalau itu yang punya kerjaan tuh yang anak kecil itu. Oh, yang anak kecil. Kalau yang di gudang, itu dia tidak ke kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Tidak ke kamar mandi, tapi itu kan gudang tuh tidak jauh dari kolam kan? Iya, enggak jauh. Nah, itu dia cuma wilayahnya sampai kolam, terus ke ruang tengah. Oh, ke ruang tengah ya. Terus kalau yang perempuan sendiri, itu memang dia jalan-jalan tuh, jadi kolam, kamar mandi, ruang tengah gitu. Oh, jadi ruangan sini gitu ya. Pernah lihat perempuan pakai baju merah enggak? Pernah, itu duduk di depan di ruang tamu itu di bawah foto, bukan foto sih, kayak semacam bukan lukisan ya, bukan hanya foto sih. Ya kayak gambar gitu kayak ya. Gambar gitu kayak dari selaman itu duduk di deket situ gitu. Oke, itu yang ada di kolam. Oh, itu yang ada di kolam. Kalau sekarang sih dia posisinya di ini kamu lagi di mana? Di kamar tamu. Ah. Oh ya, nanti kalau lewat ruang tengah punten-punten aja ya. Tapi nggak apa-apa kok. Oke Yan. Mungkin kalau dari jadi itu memang udah lama di sini gitu atau mungkin ada orang lain yang? Ya itu sebelum kamu masuk situ juga udah dari situ. Oh, dari situ ya. Oke. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Oke. Nggak ganggu kok. Tapi ngejalanin botol sampo itu gimana? Ya iseng sedikit. Iya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Apa namanya? Perkenalan. Ya misalnya ada ini ya, sepupu dia punya anak gitu ya. Ya. Begitu masuk ke ruang tamu itu tadinya bayinya tidur nangis. Ya, kalau bayi mah di mana-mana kali ya. Anak kecil sampai umur 3 tahun itu dia masih peka. Oke. Ian, terima kasih ya kamu ditelepon ke sini dan terima kasih untuk berbagi ceritanya. Oke. Insa Muda, kita masih tungguin telepon dari kamu. Kita bakalan minta bantuan Ari untuk melihat-lihat suasana di rumah kamu. Mungkin kamu punya satu kejadian yang aneh gitu di rumah kamu atau kayak gimana. Ya Ria, ternyata kalau di rumah itu memang banyak sih ya. Ya sebenarnya banyak tidaknya itu relatif ya. Bisa dari umur rumah atau kondisi rumah itu sendiri. Kondisi bangunan tempat gue tinggal baru, tapi kenapa ya? Ya itu kan mesti dilihat dulu sebelum sejarahnya itu berdiri. Ada apa di situ? Bisa aja kan banyak kayak sekarang perumahan-perumahan mewah yang dulunya kuburan. Ternyata tetap aja bangunannya baru, tapi pas dilihat loh kok rame gitu. Rame. Tapi biasanya kalau yang di rumah itu macamnya itu ya nggak terlalu bahaya, nggak ngerem, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu beraneka ragam seperti kalau kita ke kuburan, ke jalan ya, gitu-gitu yang aja, tempat-tempat gitu. Yang angker gitu ya. Itu ya, lebih beragam lagi ya, rupa-rupanya ya begitu-begitu aja lah paling ya, paling cuma dari perawakan, dari baju, gitu-gitu aja sih. Dan juga biasanya kalau di rumah itu ada suka yang datang tuh dari leluhur gitu loh. Dari apa? Dari leluhur keluarga, iya. Itu juga biasanya suka ada. Ini ada satu juga dari Denny ya. Denny rumahnya di Panghegar, daerah Panghegar. Rumahnya 94. Dia tinggal di situ dari 94 berapa? Ya udah cukup lama. 11 tahun ya. Rumah keluarga ya ini ya. Coba kita tanya langsung. Halo Den, gimana ceritanya Den? Kemarin gitu. Terus? Katanya kan belum papa meninggal tuh, di depan ada orang. Kamu radionya, Shay, kamu radionya bisa dikecilin dikit nggak? Kamu bisa dengar suara kita kok dari telepon. Jadi biar nggak ngejut. Oke. Okay. Halo. Halo. Gimana Den tadi ceritanya? Jadi sebelum papa meninggal tuh katanya papa tuh ada yang ngerjain gitu ya. Ini gimana sih, kita nggak jelas semenjak apa tadi kamu bilang? Jadi sebelum papa meninggal tuh katanya papa ada ngerjain. Papa ada ngerjain. Nah, oke, okay, terus? Terus ada yang datang ke situ. Entah apa gitu yang datang. Jadi cuma pengen nanya bener nggak sih ada yang nyatolin gitu? Oh, mensinyalir kalau bapaknya. Jadi ada yang ngerjain gitu ya? Rumah mungkin. Itu enggak nyimpen di rumah gitu Den. Gimana? Nyimpen di rumah gitu. Iya, ada yang nyimpen di rumah kan, terus ada suara aneh, terus ada satu botol gitu. Sama pagi itu disimpan baca-bacaan apa gitu. Terus tiba-tiba si botol itu tuh goyang-goyang sendiri. Bawa apa? Botolnya goyang-goyang sendiri. Terus pas papa tuh di karena kan udah kesehatan tuh sakitnya. Tiba-tiba kakinya ada yang narik gitu. Ya. Ya. Pemberian orang gitu apa gimana ya? Iya juga sih. Jadi apa ya, kalau itu tuh dia tidak, kalaupun dia mau niatnya untuk memprotek, kayaknya kurang deh. Soalnya masih ada di situ. Ya, sampai sekarang pun. Iya masih ada. Masih ada itu. Dari dulu tuh adik itu sering sakit terus dua-duanya. Oke, sekarang rumah kamu ada halaman depannya enggak? Halaman depan ada aja. Ada kan? Oke. Itu tepat sejajar sama pintu depan rumah kamu ya. Kira-kira ya pokoknya di depan halamannya itu pas di tengah-tengahnya itu ya. Iya. Itu kayak ada bungkusan warna putih. Tapi di dalam tanah gitu loh. Di dalam tanah. Heeh. Di dalam tanah. Enggak ini kok enggak dalam banget itu. Iya. Nah, itu mungkin dari situ ya. Soalnya kalau dilihat kok kan agak-agak kurang ini gitu loh, kurang bersahabat. Kalau di halaman depan tuh ada tembok. Udah di tembok. Halah. Ya udah kalau gitu gini aja. Rumah ya. Iya. Rumah kamu tuh pas pintu masuknya sama belakangnya itu taburin garam aja lah udah. Hah? Garam? Oke. Okay. Ditaburin garam aja. Ya, dulu tuh jadi sebelum papa meninggal aku jadi udah dicampurin apa gitu di dalam air, tapi tetap aja dan gangguan. Ya atau gini, halo. Iya halo. Atau gini aja Den, setelah acara ini Den telepon lagi bisa nggak? Telepon lagi. Iya. Ngobrol sama Ari langsung. Oh iya. Oke. Okay. Setelah ini ya, di sebelasan kita. Iya. 2033256 catat Den. Bentar. 20 ya. Off air jadi bisa langsung ngobrol sama Ari. 2033. Iya. 256. 256. Okay. Kita tunggu ya. Okay, terima kasih Denny. Okay, Insa Muda, itu tadi ada beberapa yang udah kamu dengar ya tentang tempat tinggal yang mungkin, soalnya gini loh, kita kalau kadang-kadang untuk pindah dari satu tempat itu kan nggak segampang itu ya Ria, meskipun yeah. gangguan banyak, tapi kadang-kadang manusia tuh sifatnya ya udahlah bertahan aja gitu, udahlah coba untuk bersahabat, bukan bersahabat dalam artian maksudnya berdampingan lah dengan berdampingan. Mereka gitu. Dan memang seharusnya begitu gitu loh. Memang seharusnya begitu ya, karena memang di mana-mana ada ya Ria. Jadi kalaupun kita sekarang ngusir, itu sama aja kita lagi enak-enak tinggal di rumah sendiri, terus tiba-tiba disuruh orang pindah datang, gitu. Pindah, kita enak nggak? Enggak kan? Dong. Nah, kayak gitu loh. Jadi ada baiknya ya kita permisi dulu lah gitu loh. Permisi dulu, walaupun kita nggak bisa, minimal ya kita meniatkan gitu loh. Permisi ya sama yang udah di sini, kita tinggal bertetangga gitulah kasarannya. Iya, iya. Punten-punten dulu. Punten-punten lah, punten-punten dikit. Iya, nggak jadi gimana-gimana kok, malah kadang-kadang kitanya jadi untung gitu loh. Iya. Soalnya mereka ya, bisa protek juga rumah itu. Bisa protek. Bisa bantu ya. Nah, kalau misalnya mereka nerima dengan baik itu, dia malah bisa protek kita. Jadi ada kasarannya lah, katakan misalnya ada maling masuk, itu bisa sama dia di. Iya, benar. Oke, Ari, terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bakalan punya topik yang lain ya, Ri ya. Oke. Okay. Untuk bisa kamu simak di setiap Nightmare Side Spooky Phone. Oke, okay, Insa Muda, itu tadi Nightmare Side Spooky Phone kita untuk edisi kali ini. Dan selalu kalau kamu lagi dengerin Nightmare Side, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Setiap aku ngeliat foto almarhum ibu, aku jadi inget deh gimana cerewetnya ibu dulu waktu aku masih kecil. Dia suka marah-marah gak jelas kalau aku lupa gosok gigi. Iya, ibu, ini juga gosok gigi sekarang. Biarpun ibu udah gak ada juga, aku selalu inget kok. Apalagi sejak aku tinggal sendirian dan kerja di Jakarta. Duh, kayaknya kalau gak gosok gigi sehari aja, kiamat deh dunia. Oh iya, aku kan belum gosok gigi nih. Udah jam 11 malam dan aku harus cepet tidur. Gak lucu kan? Kalau hari pertama aku kerja di tempat yang baru besok, aku sampai datang terlambat ke kantor. Sambil memakai piyama hijau dan sandal kelinci kesayanganku, aku berjalan menuju wastafel. Sambil membereskan foto almarhum ibu di dalam buku harianku. Sampai di depan wastafel, aku nyalakan lampu, terus aku buka keran air. Tapi, cuma perasaanku aja deh. Perasaanku jadi gak enak ya. Kayak ada yang merhatiin aku deh dari belakang. Iya. Sekarang ini seperti ada yang berdiri di belakang. Di dalam bathtub yang tertutup oleh kain pembatas itu. Aku melihat cermin di atas wastafel dan astaga, dari arah cermin itu aku seakan melihat ada sesuatu di dalam bathtub yang sekarang berlahan. Ya ampun. bergerak perlahan. Pelan banget. Kemudian berdiri dan membuka tirai pembatas. Lalu astaga. Aku melihat ibu keluar dari bathtub. Sejenak aku merasa merasa campur aduk antara senang sekaligus juga takut, karena gak mungkin, itu kan gak mungkin ibu kan udah meninggal. Aku yakin sekali ini gak mungkin ibu. Benar aja. Makin lama, makin aku perhatiin, sosok ibu perlahan berubah. Berubah menjadi sosok perempuan tua yang wajahnya seakan tertutup oleh rambut yang panjang dan acak-acakan. Mulutku yang masih penuh dengan pasta gigi cuma bisa diam melihat perempuan tua itu maju perlahan mendekati aku. Sampai astaga, perempuan itu ikut bercermin di sampingku sekarang. Dan saat itulah aku tiba-tiba lemas dan kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, aku semakin bingung karena aku sudah berada kembali di atas tempat tidur. Dan seperti semua yang terjadi tadi malam cuma sebuah mimpi. Kejadian aneh itu terulang beberapa malam berikutnya. Dan dari situlah aku mengambil kesimpulan, perempuan tua itu memang sudah lama tinggal di kamarku. Bukan sekedar mengingatkan aku untuk gosok gigi aja, tapi yang jelas aku merasa dia merasa senang setelah kamar ini akhirnya memiliki penghuni dan tidak kosong lagi. Akhirnya dia punya teman. Nightmare Side, Ardan FM. Insan muda, cerita yang tadi juga menjadi cerita terakhir di Nightmare Side malam Jumat ini. Dan sebelum mudahan kembali lagi, kita ingetin untuk selalu mengirimkan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman kamu. Kirimin lewat surat ke Radio Ardan dengan alamat Jalan Cipaganti 159 Bandung 40161, atau lewat email ke malammencekam@yahoo.com. Dan jangan lupa juga masih terus bergabung di Friendsternya Nightmare Site. Add kita di alamat email hantuarden_2dua@yahoo.com. Jangan lupa isi juga testimonial-testimonial yang ada di situ. Akhirnya, seluruh tim Nightmare Site, DJ Jojo, Eri Palgunadi, Christine Elwan, Angga Surenapata, Inge Lestari, Ari, Mas Yuda, Mobile Unit Team, dan saya sendiri, Victor Dian Sandi, undur diri. Sebelum undur diri, Victor ada sebuah cerita buat kamu. Pada suatu ketika, seorang raja ingin menguji kesadaran warganya. Raja memerintahkan agar setiap orang pada suatu malam yang telah ditetapkan membawa sesendok madu untuk dituangkan dalam sebuah bejana yang telah disediakan di puncak bukit di tengah kota. Seluruh warga kota pun memahami benar perintah tersebut dan menyatakan kesediaan mereka untuk melaksanakannya. Tetapi dalam pikiran seorang warga kota, tiba-tiba terlintas suatu cara untuk mengelak. Aku akan membawa sesendok penuh, tetapi bukan madu. Aku akan membawa air. Toh kalau dipikir-pikir, kegelapan malam akan melindungi dari pandangan mata warga yang lain. Apalagi para pengawal raja. Sesendok air pun tidak akan mempengaruhi bejana yang kelak akan diisi madu oleh seluruh warga kota. Akhirnya, tibalah waktu yang telah ditetapkan. Apa kemudian yang terjadi? Ternyata seluruh bejana ternyata penuh dengan air. Rupanya semua warga kota berpikiran sama dengan mereka, mengharapkan warga kota yang lain membawa madu sambil membebaskan diri dari tanggung jawab. Insan muda, dari cerita barusan, Victor cuma mau bilang, kalau ada satu orang berpikir negatif, bayangkan kalau ada 1000 orang, apa jadinya? Sebaliknya kalau ada satu orang saja berpikir kebaikan dari hal yang sangat sederhana, bayangkan bagaimana kalau ada 100 orang yang berpikir sama. Hal baik atau buruk kadang ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan pernah berharap ada perubahan besar kalau kamu tidak pernah memulainya dari diri sendiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih di Nightmare Side. Ardan FM. Stand up you all. Stay cool and lovely. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terrifying and terrible. Tell me cuando, cuando, cuando.